Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Al-Imam Hudhari Bik dalam kitab Tarikhut Tashri' al-Islami menjelaskan bahwa situasi kondisi bangsa Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam itu dalam kondisi keadaan yang sedang sakit. Kenapa demikian? Sebab hampir semua lini kehidupannya dirundung berbagai masalah, terutama penyakit ini muncul dari pusat utamanya, sumber utamanya adalah ketika masyarakat tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal siapa yang mengurusnya, dan tidak mengenal siapa penciptanya, sehingga tata cara ibadahnya itu bukan lagi dipandu oleh keinginan Allah bagaimana mengabdi, tapi dipandu oleh kebiasaan, tradisi, adat istiadat, dan juga bagaimana kebiasaan nenek moyang mereka. Maka ketika kondisi inilah kondisi yang tidak sehat, kondisi sakit, kondisi yang tidak menentu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Tentu untuk mengobati aspek penyakit yang utama dan juga penyakit-penyakit cabang-cabangnya. Penyakit utamanya adalah menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Allah tegaskan visi dan misi setiap Nabi dan Rasul diutus adalah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maka aku utus setiap umat ini nabi dan rasul. Visi dan tujuan mereka adalah untuk mengesakan Allah saja dan meninggalkan setan, meninggalkan segala bentuk kesyirikan atau juga sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ketika kecintaan Nabi atas kampung halamannya, ketika kecintaan Nabi atas situasi kondisi dari berbagai penyakit yang akan membinasakannya, maka Allah menurunkan panduan obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Apa obatnya? Dialah Al-Quran yang Allah sampaikan lewat lisan Malak Jibril, yang disampaikan oleh Allah langsung, kemudian juga langsung ditalkinkan oleh malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surah Al-Isra Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat demi ayat mengenalkan siapa Allah, mengenalkan bagaimana tata cara ibadah, di sana kelihatan ketika orang yang ingin sembuh, ketika penyakitnya ingin hilang, maka mereka mengambil, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Sebab kenapa? Sebab ketika Allah ingin menyembuhkan penyakit, pasti ada obatnya. Nah, obat ini akan dirasakan begitu sakit. Obat ini akan dirasakan mengancam bagi siapa? Bagi penyakit tentunya. Siapa penyakit itu? Dialah kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan CS yang tidak mau penyakitnya disembuhkan. Bahkan yang ada bukan sembuh, malah menghadang penyakit itu, malah menghadang obat itu. Sehingga disanalah mulai Nabi Muhammad dimusuhi, Nabi Muhammad dihadang dakwahnya, Nabi Muhammad diancam, bahkan Nabi Muhammad lebih jauhnya akan diintimidasi dan dibunuh. Sebab kenapa? Itulah reaksi obat. Ketika obat bereaksi, maka di sana ada virus yang menguntungkan dan ada virus yang merugikan. Yang tentu dirugikan adalah mereka yang sudah memegang teguh tradisi nenek moyangnya, mereka yang takut terancam kekuasaannya, mereka yang tidak senang jabatannya hilang, begitupun juga kekayaannya akan binasa. Maka inilah yang menjadi asbabun nuzul surah Al-Lahab. Saat itu Allah turunkan Ketika Rasul mengumpulkan kaum penduduk Mekah saat itu, maka Rasul menyampaikan, "Inni Rasulullahi ilaikum jami'an." Saya ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Maka bagaimana reaksi Abu Lahab saat itu? "Taballaka ya Muhammad alihada jama'tana." Celaka engkau Muhammad, hanya mau mengajak kami ke jalan Tuhanmu dan engkau mengatakan itu. Maka saat itulah Allah tidak tinggal diam. Allah langsung membantah ucapan celaka tadi dengan celaka yang sesungguhnya. Maka Allah menurunkan, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad." Ini adalah reaksi obat. Jadi bagi mereka yang punya Tuhan selain Allah, tidak akan tinggal diam. Yang namanya kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti di sana ada perlawanan, pasti di sana ada resistensi. Dan inilah yang Allah petakan dalam surah Al-A'la. Allah katakan, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra." Ketika diingatkan sebuah komunitas, sebuah masyarakat dengan apa? Imam Al-Qurtubi menjelaskan, "Fawa'il bil Qur'an." Ingatkan masyarakat dengan Al-Qur'an. Nanti ada dua kelompok. Pertama ada orang yang mayyakhsha, ada orang yang takut. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka takut akan siksanya Allah. Ketika dibacakan hal-hal, hukum-hukum keharaman sesuatu, mereka tinggalkan. Tapi sebaliknya ada orang yang justru mereka bukannya takut, malah sebaliknya, wayatajannabuhal asqa, semakin menjauh orang yang celaka itu. Bahkan akan melawan dengan segala upaya-upaya yang mungkin di dunia ini mereka miliki. Nah, oleh sebab itu maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, jika saat ini kita sebagai warga negara Indonesia sedang dirundung masalah, negara kita tidak sehat, masyarakat kita sedang sakit, di sana sini dihimpit ekonomi, sosial, politik, dan juga pergaulan bebas anak-anak muda. Apalagi hari ini ketika anak muda mendeklarasikan dengan satu kebebasan pergaulan yang disebut dengan V-Day, Valentine Day. Maka itulah buah dari sistem ketika memisahkan agama dari kehidupan. Maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan hukum-hukum agama, pasti ada yang bereaksi. Mereka yang takut dengan ayat itu, itulah yang iman. Tetapi yang tidak takut, itulah kelompok yang celaka. Oleh sebab itu maka tidak ada panduan, tidak ada peringatan, tidak ada solusi, dan tidak ada obat untuk kesembuhan total yang sedang kita hadapi krisis ini, kecuali kembali kepada Islam. Jika ada solusi-solusi yang lain selain Islam, itu hanyalah solusi-solusi yang tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan solusi selain Islam adalah solusi itu menjadi bagian dari masalah itu sendiri, bukan solusi yang menyelesaikan masalah itu. Oleh sebab itu maka tidak ada obat, tidak ada panduan, tidak ada solusi jalan keluar kalau bangsa kita, masyarakat kita, pemimpin kita lebih baik lagi, maka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran Tauhid, kembali kepada syariatnya, dari mulai hal-hal yang paling kecil sampai berbangsa dan bernegara. Itulah ajaran Islam yang mengurus, mengatur semua aspek kehidupan manusia. Jika tidak demikian, maka ada aturan-aturan lain yang pasti itu akan membinasakan, membahayakan. Maka salah satu obat yang paling istimewa adalah ma huwa syifa'u wa rahmatun. Sifat obat yang Allah sampaikan adalah Al-Quran. Dia selain obat, dia juga rahmatun, akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan kasih sayang, akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad membawa Islam kecuali sebagai rahmatil alamin. Maka aneh kalau ada pemimpin yang takut dengan Islam. Maka aneh kalau ada pemimpin yang justru menghalang-halangi pendakwah Islam. Lebih jauhnya maka aneh kalau ada da'i-da'i malah dipenjara akibat dipersekusi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka sekali lagi bahwa itulah obat solusi ketika dirundung masalah umat ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali rahmatul lil alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib menegaskan kembali, jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah begitu sayang cinta kepada kita, maka tinggal maukah kita mengambil jalannya, bertaubat kepadanya, dan menjadikan Islam sebagai keyakinan yang diamalkan dalam semua aspek kehidupan kita. Pilihan itu ada di tengah kita dan ada di tangan kita. Oleh sebab itu, maka marilah kita bersama-sama untuk mengkaji, mendalami, memahami panduan hidup kita, yaitu Al-Quran, Al-Hadith, dan juga tulisan-tulisan para ulama yang betul-betul menunjukkan kepada kita. Maka tidak lain dan tidak bukan, marilah kita untuk tholabul ilmi, mempelajari ilmu sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan nyawa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memudahkan setiap urusan kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah memudahkan setiap apa yang kita hajatkan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi amin. Ya Allah ya rabbal alamin, اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا عن كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.